diwajibkannya menuntut ilmu karena seorang manusia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan menuntut ilmu agama. Para ulama mengatakan bahwa rukun beribadah adalah alla yu'badallahu alla na'buda illallah. Tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, alla yu'badallahu illa bima syara. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala diibadahi kecuali dengan dengan apa yang disyariatkan. Dua hal ini, tidaklah beribadah kecuali kepada Allah dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan, adalah konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensinya tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, konsekuensinya tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Dua hal ini tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengan didasari ilmu agama. Tidak beribadah kecuali kepada Allah tidak bisa kita kerjakan dengan maksimal kecuali dengan ilmu agama. Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan tidak bisa kecuali dengan ilmu agama. Disitulah letak wajibnya menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama wajib dikarenakan dia adalah tuntutan dari dua kalimat syahadat. Garis bawahi itu baik-baik. Menuntut ilmu agama wajib dikarenakan dia adalah tuntutan dari dua kalimat syahadat. Dan ketika berbicara tentang menuntut ilmu agama, maka berarti berbicara tentang ibadah. Bahkan ibadah yang paling agung. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Laisa syai'un ba'dal fariidhati afdala min talabil ilm." Tidak ada suatu apapun setelah mengerjakan amal ibadah yang wajib dibanding yang lebih utama dibandingkan menuntut ilmu agama. Tidak ada sesuatu apapun setelah mengerjakan amal ibadah yang wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Oleh karenanya, karena menuntut ilmu adalah ibadah, memerlukan keikhlasan. Karena semua amal ibadah tidak akan berbuah, diambil manfaatnya, diambil pahalanya dari sisi Allah kecuali dengan ikhlas. Murni, bersih, tanpa campuran sedikit pun dari niat-niat kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minal junni lam yajid arfal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang sejatinya ilmu tersebut dituntut karena wajah Allah, dia tidak tuntut kecuali hanya karena ingin mendapatkan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan bau surga. Maka Allah Allah bil ikhlas. Ingat selalu Allah, tancapkan selalu Allah untuk senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika ditanya tentang keikhlasan dalam menuntut ilmu agama, beliau mengatakan, talabul ilm la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. Menuntut ilmu tidak ada yang menandinginya dari amalan-amalan yang ada jika niatnya benar. Kemudian beliau ditanya, kaifa tashihun niyyah? Bagaimana niat yang benar dalam menuntut ilmu? Maka beliau mengatakan, antanwiya fi nafsik raf'al jahli an nafsika wa an ghairik. Hendaknya engkau meniatkan di dalam dirimu untuk mengangkat kebodohan atas dirimu dan atas orang lain. Bukan untuk menyombongkan diri di hadapan para ulama, bukan untuk meremehkan orang-orang bodoh, bukan untuk dilihat oleh manusia, liyasrifa wujuhan nasi ilaih dalam riwayat, agar orang-orang melihatnya, agar orang-orang memuliakannya, bukan, tapi untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri. Ini beberapa muqaddimah tentang menuntut ilmu agama. Dia adalah kewajiban karena konsekuensi dua kalimat syahadat, yang mana seorang manusia diwajibkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengamalkan konsekuensinya tersebut. Dalam seluruh aspek kehidupan manusia, dari mulai akidah, ibadah, ataupun hubungan sosial, ataupun adab dan akhlak, senantiasa memerlukan ilmu agama. Maka ilmu agama lebih diperlukan oleh manusia dibandingkan makan dan minumnya. Karena makan dan minumnya senantiasa harus didasari dengan ilmu agama. Oleh karenanya, di awal-awal pertemuan ini, selain mengingatkan tentang niat agar ikhlas, maka jangan lupa bahwa menuntut ilmu agama perlu perjuangan, pengorbanan, meluangkan waktu, mengatur waktu sehingga bisa duduk di majelis ilmu. Mungkin kegiatan-kegiatan di waktu-waktu menuntut ilmu agama diakhirkan ataupun dijadwalkan di waktu yang lain dan semisalnya. Jangan sampai seseorang meremehkan keabsenan saat menuntut ilmu agama. Karena sekali dia tidak hadir, maka berarti dia sedang meninggalkan sesuatu yang sangat dia perlukan dalam kehidupannya. Dan siapa yang berusaha, maka Allah akan memberikan petunjuk kemudahan untuk dirinya. Oleh karenanya, jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang dimiliki, tidaklah orang merasa puas dengan ilmu yang dimiliki kecuali dia adalah orang yang paling bodoh. Sa'id ibn Jubair rahimahullah berkata, "La yazalu ar-rajulu 'aliman ma talaba al-'ilm. Fa idza istaghna wa iktafa fa'lam annahu ajhalu ma yakun." Masih saja seseorang dikatakan sebagai orang yang berilmu selama dia menuntut ilmu. Apabila dia mengira dirinya sudah cukup, merasa tidak memerlukan lagi, maka ketahuilah dia adalah orang yang bodoh. Maka termasuk tanda orang yang ikhlas adalah istiqamah. Ikhlas menuntut ilmu agama berarti senantiasa dia istiqamah, tidak pernah malas dalam menuntutnya. Sekarang kita masuk kepada bab yang ke-59. Mungkin bab ini sebagiannya sudah kita pelajari, tetapi sebagian yang lain belum. Alangkah baiknya karena sudah terputus lama, kita mulai dari awal. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, yadhunnuna billahi ghaira al-haqqi dhanna al-jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, yang artinya mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan ini seluruhnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bab ini sebagaimana bab-bab yang lainnya yang disebutkan oleh penulis, yaitu dengan menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, penggalan dari surat Ali Imran ayat 154. Dan ini adalah kebiasaan penulis. Beliau menyebutkan bab berdasarkan ayat Al-Quran. Dan ini menunjukkan kemurnian ilmu yang beliau sampaikan. Cukup ayat Al-Quran sebagai bab. Dan penerjemah buku kita berbaik hati kepada kita dengan menyebutkan maksud dari penulis. Bab ke-59 dalam tanda kurung, larangan berprasangka buruk terhadap Allah Azza wa Jal. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama, maksud dari bab ini. Maksudnya adalah seorang muslim diharamkan untuk berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan prasangka artinya adalah al-ihtimalur rajih. Prasangka artinya adalah kemungkinan terkuat. Secara bahasa, prasangka adalah kemungkinan terkuat. Bisa dimaksud juga, prasangka adalah keyakinan. Ini makna kedua dari prasangka. Bisa juga prasangka maksudnya adalah keyakinan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم, yang artinya yaitu orang-orang yang berprasangka bahwa mereka akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yadhunnun di sini maksudnya adalah berprasangka tapi maknanya yaitu meyakini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda lihat di situ ayatnya di dalam Al-Qur'an yang disebutkan oleh penulis yadhunnun. Yadhunnun diambil dari kata-kata adzan. Adzan artinya adalah kemungkinan terkuat. Yadhunnuna billahi ghairal haq. Mereka berprasangka terhadap Allah tanpa kebenaran. Prasangka bisa juga maksudnya adzan di sini bisa juga maksudnya adalah sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, keyakinan. Kalau ini Ali Imran ayat 154, maksud prasangka adalah berprasangka kemungkinan terkuat. Sedangkan di sana ada surat atau ada ayat dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 46. Al-Baqarah ayat 46. Bahwa yang dimaksud dengan prasangka di sini adalah keyakinan. Mereka meyakini bahwa mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Baik. Jadi kembali kita kepada poin pertama, yang dimaksud dengan bab ini adalah larangan berprasangka buruk terhadap Allah. Maksudnya seorang muslim diharamkan untuk menyangka, yaitu berkeyakinan yang kuat buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia akan dihinakan oleh Allah, atau dia menyangka Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya, atau dia menyangka Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakannya. Ini semua prasangka-prasangka buruk terhadap Allah. Maka seorang muslim diharamkan mempunyai sifat itu. Itu maksud dari bab. Itu poin pertama. Poin yang kedua yaitu hubungan bab dengan kitab tauhid. Apa hubungannya prasangka buruk dengan kitab tauhid? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini hubungannya adalah penulis ingin memberikan peringatan bahwa berbaik sangka termasuk dari kewajiban tauhid. Berbaik sangka termasuk dari kewajiban tauhid. Apa maksudnya? Seorang yang mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah. Contoh doa misalkan. Doa, seorang ketika berdoa kepada Allah, dia wajib untuk yakin kepada Allah. Wajib untuk berbaik sangka Allah akan memberikan pengabulan terhadap doanya. Maka berbaik sangka adalah kewajiban dari kewajiban-kewajiban orang yang bertauhid kepada Allah. Nah, buruk sangka berarti meniadakan tauhid atau meniadakan kesempurnaan tauhid. Dua hal itu beda. Buruk sangka berarti meniadakan tauhid atau meniadakan kesempurnaan tauhid. Ini hubungan bab terhadap kitab tauhid. Apabila ada orang berburuk sangka berarti imma tauhidnya hilang dari dirinya, karena dia menganggap Allah tidak kuasa, dia menganggap Allah tidak hikmah di dalam takdirnya. Kenapa diciptakan babi kalau diharamkan? Kenapa diciptakan iblis bahkan diberikan umur panjang kalau menyesatkan? Kenapa dan kenapa? Ada kaidah menarik kemarin kita dapati dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi ketika daurah di Malang, di Batu. Beliau mengatakan, fi ilmil ghaib la taqulu kaifa walima. Di dalam urusan-urusan hal gaib, maka jangan engkau katakan bagaimana. Wa fi ilmil qadar, jangan engkau katakan lima, untuk apa. Di dalam ilmu gaib, jangan engkau katakan bagaimana. Bagaimana sifat Allah, bagaimana pendengaran Allah, penglihatan Allah, bagaimana dalam hal-hal gaib. Dan di dalam masalah takdir, jangan engkau katakan untuk apa. Untuk apa Allah menciptakan syahwat? Untuk apa Allah menciptakan iblis? Untuk apa Allah menciptakan nyamuk? Untuk apa? Itu tidak berlaku dalam masalah takdir. Nah, kembali ke permasalahan kita. Orang yang berbaik sangka, ini berarti dia mengakukan kewajiban-kewajiban tauhid. Sebaliknya, yang berburuk sangka meniadakan tauhid atau mengurangi kesempurnaan tauhid. Makanya penulis menyebutkan bab ini karena sangat erat kaitannya dengan orang yang bertauhid. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang masuk kepada ayat yang dibawakan oleh penulis. Sebagai pengetahuan, ayat ini disebutkan oleh Allah bercerita tentang kejadian perang Uhud. Saya ulangi, ayat ini surat Ali Imran ayat 154 bercerita tentang kejadian perang Uhud yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Terjadi di Gunung Uhud, sebuah gunung yang berada dekat dengan kota Madinah. Peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, Khalid bin Al-Walid, kemudian Amr bin As. Dan pasukan kaum muslimin asalnya 1000. Berangkat dari kota Madinah menuju Uhud. Kemudian akibat dari bisikan Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang pemimpin dari kaum munafik, maka pulanglah 300 dari 1000 tersebut. Sehingga tersisa 700. Sedangkan pasukan orang-orang kafir Quraisy berjumlah 3000. Dan sebab dari peperangan ini adalah ingin membalas dendam apa yang terjadi pada perang Badar. Dan pada peperangan ini, asalnya kaum muslimin menang. Dan orang-orang kafir Quraisy terdesak. Khalid bin Al-Walid yang pada saat itu memimpin pasukan berkuda, sekitar 200 pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, ingin merangsek dari sisi kiri Uhud agar bisa mengalahkan kaum muslimin. Akan tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan pasukan pemanah sekitar 50 sampai 70 orang di atas gunung, maka pasukan pemanah tersebut senantiasa bisa menghalau pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid sebelum masuk Islam. Akan tetapi pasukan pemanah tersebut kemudian tidak sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu tetap di atas gunung, sehingga akhirnya sebagian besar dari mereka turun ikut mengambil harta rampasan perang. Kemudian akhirnya Khalid bin Al-Walid bisa merangsek dari belakang, dan kaum muslimin yang sedang sibuk mengejar orang-orang kafir sambil mengambil harta rampasan perang terkejut dengan pasukan kafir Quraisy yang melakukan peperangan dengan mereka dari belakang. Akhirnya kaum muslimin terdesak, dan nilainya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdesak dan terluka. Para sahabat Nabi sekitar 70 orang wafat mati syahid, sedangkan bagi orang-orang kafir Quraisy sekitar 24 orang yang mati. Inilah yang terjadi ringkasan dari perang Uhud. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik yang tadi dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian orang-orang kafir Quraisy, mereka mereka berprasangka buruk terhadap Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yadhunnuna billahi ghairal haqq dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Qul innal amra kullahu lillah." Mereka di sini maksudnya adalah kaum orang-orang munafik dan juga orang-orang musyrik. Jadi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang munafik dan juga orang-orang musyrik. Dan munafik di sini lebih utama, yaitu mereka orang-orang munafik menyangka yang tidak benar terhadap Allah, seperti sangkaan jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan menyangka dengan sangkaan yang tidak benar? Ada 3 poin yang disangkakan oleh orang-orang munafik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemenangan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, mereka menyangka dengan sangkaan yang buruk kepada Allah bahwa perbuatan Allah tidak ada hikmahnya. Yang ketiga, mereka menyangka dengan sangkaan yang buruk terhadap Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan sesuatu terjadi di atas muka bumi ini. Tidak mentakdirkan sesuatu terjadi di atas muka bumi. Jadi kembali kita kepada ayat, coba perhatikan. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Lihat, kata-kata menyangka tidak benar, ya, kata-kata sangkaan tidak benar atau sangkaan buruk atau sangkaan jahiliyah. Ini sama semuanya. Sangkaan-sangkaan ini adalah ada tiga. Yang pertama tadi apa? Allah tidak memberikan kemenangan. Tidak memberikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah apa tadi? Tidak punya hikmah di dalam takdirnya. Di dalam takdirnya. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalah, terdesak di peperangan Uhud. Yang ketiga, Allah belum membuat apa? Membuat takdir. Jadi mereka tidak meyakini adanya takdir. Inilah sangkaan buruk, sangkaan tidak benar, sangkaan jahiliyah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bisa-bisa membuat orang keluar dari Islam dengan sangkaan-sangkaan ini, bisa-bisa atau minimal mengurangi kesempurnaan tauhidnya. Ya, silakan adzan dulu. Mereka menyangka. Kita katakan tadi mereka di sini siapa? Orang-orang munafik. Menyangka dengan sangkaan yang buruk, sangkaan tidak benar, sangkaan seperti orang jahiliyah. Dan sangkaan mereka itu, ya, ada tiga macam jenisnya. Allah tidak memberikan kemenangan. Allah tidak punya hikmah dalam takdirnya. Kenapa sampai kalah di peperangan Uhud? Padahal ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah belum membuat takdir. Perkataan ini akan kita bisa lihat kalau seandainya kita baca ayat dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah." Mereka menyangka dengan sangkaan tidak benar kepada Allah seperti sangkaan orang-orang Arab jahiliyah. Qul innal amra kullahu lillahi yaquluna law kana lana minal amri syai. Nah, di sini mulai mereka. Mereka mengatakan kalau seandainya kita baca saja biar antum bisa melihat bukunya. Mereka mengatakan, apakah ada, bukan kalau seandainya, apakah ada, ya, saya ingin menegaskan sangkaan mereka yang buruk itu, apakah ada bagi kita barang sesuatu dalam urusan ini. Lihat ayat ini baik-baik. Ya. Ini perkataan orang-orang munafik. Apakah di sini maksudnya adalah peniadaan? Artinya tidak ada bagi kita suatu urusan dalam hal ini. Maksudnya apa? Itu semua terserah Allah. Mau kita kalah, mau kita menang, urusan Allah. Mereka menyalahkan kekalahan kepada siapa? Allah. Mereka katakan Allah tidak punya hikmah di dalam penciptaannya. Itu sangkaan buruk mereka. Apakah ada bagi kita barang sesuatu apapun dalam urusan ini? Perkataan orang munafik. Ya. Yang tujuannya adalah mereka berprasangka yang buruk kepada Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Ngaturnya enggak benar. Itu sangkaan mereka. Kalau coba ada urusan di dalam diri kita, kita yang menentukan, niscaya kita menang. Paham ini? Ya. Ini yang disebut sangkaan buruk. Jadi dari tadi saya ingin menjelaskan sangkaan buruk kepada Allah. Karena kan temanya adalah larangan berprasangka buruk. Prasangka buruk yang dilakukan oleh orang munafik apa? Ini. Bahwa Allah tidak punya hikmah di dalam takdirnya. Buktinya kita kalah di perang Uhud. Paham nih? Ini semuanya kekalahan gara-gara Allah, kata mereka. Semuanya kekalahan gara-gara siapa? Allah. Itu prasangka buruk mereka. Kalau kita baca ayatnya lebih lengkap, ini kan penggalan ayat, Pak. Awal ayat. Kalau kita lebih lengkap bacanya, yukhfuna ma fi sudurihim. Mereka menyembunyikan, saya bacakan penggalan ayatnya, ma fi anfusih. Mereka menyembunyikan apa yang ada dalam diri mereka. Ma la yubduna lak. Orang-orang munafik menyembunyikan apa yang ada dalam diri mereka. Yang mereka tidak perlihatkan kepada engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka berwajah dua. Orang-orang munafik. Yaqulun law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahun. Ini sangka buruk yang kedua. Mereka mengatakan, jikalau kita memiliki urusan perkara ini, niscaya kita tidak akan mati di sini. Ya, niscaya kita tidak akan mati di sini. Ini mereka sekarang berprasangka buruk kepada Allah. Prasangka buruknya Allah tidak memberikan kemenangan kepada dia. Artinya karena mereka ngapain ke Uhud? Ya. Kalau seandainya kita tidak ke Uhud, niscaya kita tidak akan kalah. Nah, itu prasangka buruk mereka. Bahwasanya mereka berprasangka Allah tidak akan memberikan apa? Kemenangan kepada orang-orang beriman. Paham sampai sini para ikhwan? Ini prasangka buruk orang-orang munafik. Kemudian dijawab oleh Allah. Lihat ayat lanjutannya. Qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian di rumah kalian di kota Madinah, maka niscaya akan nampak orang-orang yang ditakdirkan atas mereka mati meskipun di atas kasur mereka. Artinya kalau seandainya sudah memang mati, maka pasti juga mati meskipun di atas kasur. Ini bantahan dari Allah untuk orang-orang munafik. Mereka mengira bahwasanya Allah tidak akan memberikan kemenangan. Gara-gara kita keluar dari kota Madinah ke Uhud, akhirnya kalah, banyak yang mati. Ini prasangka buruk dari orang siapa? Munafik. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjawab, "Kalau seandainya kalian tetap di kota Madinah, di rumah kalian, tapi kematian sudah takdirnya, maka pasti akan mati meskipun di atas kasur." Paham ini? Baik. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي سُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ. Lanjutan ayat penggalannya, dan Allah melakukan itu untuk menguji apa yang ada dalam hati kalian dan membersihkan apa yang ada dalam hati kalian. Allah Maha mengetahui apa yang tertancap di dalam hati. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, orang-orang munafik, mereka mengira dengan perakiraan yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan perakiraan tersebut dengan tiga perakiraan. Allah tidak memberikan kemenangan menurut orang munafik. Allah tidak mempunyai hikmah dalam takdirnya menurut orang munafik. Maka dan juga Allah belum mentakdirkan sesuatu. Dan ini sering terjadi pada manusia. Terutama apabila dia kehilangan sesuatu yang dicintainya. Maka dia mulai berprasangka buruk terhadap Allah. Allah tidak akan menolongnya. Allah tidak punya hikmah, tidak punya keadilan di dalam penciptaannya. Allah tidak mentakdirkan untuknya. Sering selalu seperti itu. Nah, ini kebiasaan orang-orang apa? Munafik, ya. Padahal di sana ada hikmah. Kalau seandainya seseorang kehilangan apa yang dicintainya, maka pada saat itu hikmahnya dia mendapatkan pahala atas musibah tersebut. Hikmahnya dia dicukupkan dari keburukan yang dicintainya tersebut. Hikmahnya macam-macam, banyak hikmah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita diharamkan untuk berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sekali lagi ayat ini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang apa yang terjadi terhadap orang munafik pada peperangan Uhud. Mereka mengira terhadap Allah dengan perakiraan, dengan sangkaan yang batil, yang buruk. Sangkaannya, apa tadi? Allah tidak menolong Rasulnya. Dan Rasulullah akan habis, hancur perkaranya. Ini sangkaan mereka. Kemudian mereka mengira bahwa kalau seandainya urusannya diberikan kepada mereka, niscaya kita akan menang. Menunjukkan bahwa Allah tidak punya hikmah dalam penciptaannya. Yang ketiga, mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala belum mentakdirkan apa-apa bagi mereka. Ini sangkaan-sangkaan yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca lanjutan dari ayat yang dibawakan oleh penulis. Sebelumnya bisa dipahami para ikhwah maksudnya, ya, sangkaan buruk yang disangkakan oleh orang-orang munafik pada ayat ini adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan itu semuanya diharamkan, bisa meniadakan tauhid, bisa juga mengurangi kesempurnaan tauhid. Taib. Penulis kemudian mengatakan, qala Allah taala, Adzan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas-saw. 'Alaihim da'iratus saw wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira." Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan. Yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk. Dan Allah memurkai dan mengutuk serta menyediakan bagi mereka neraka jahannam. Dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surat Al-Fath ayat 6. Yang menjadi pembicaraan di sini adalah yaitu adh-dhannina billahi dhannasau, yang artinya bahwa orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, berprasangka buruk terhadap Allah. Ini inti pendalilannya, bahwasanya mereka berprasangka buruk terhadap Allah. Dan berprasangka buruk terhadap Allah dosa besar. Dosa besar. Kenapa? Karena pada ayat ini Allah mengatakan alaihim dairatus saw, yang artinya atas orang-orang munafik siksa yang selalu ada, selalu meliputi mereka. Atas orang-orang munafik siksa yang selalu meliputi mereka. Kemudian juga kenapa dosa besar? Karena Allah berfirman ghadiballahu alaihim, Allah murka atas mereka. Kenapa dosa besar juga? Karena la'anahum, Allah melaknat atas orang-orang munafik. Nah, ini semua adalah indikasi bahwa berprasangka buruk adalah dosa besar. Wa a'adda lahum jahannam, dan Allah menyediakan bagi mereka neraka jahannam. Itu juga adalah termasuk daripada indikasi berprasangka buruk, yaitu dosa besar. Taib. Insyaallah ayat yang kedua bisa dipahami, yaitu orang-orang yang berprasangka buruk terhadap Allah, bahwasanya mereka mengira Allah Subhanahu wa taala tidak ada hikmah di dalam penciptaannya, ataupun mereka mengira Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala belum mentakdirkan untuk mereka kemenangan. Ini semua adalah keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari berprasangka buruk. Kemudian penulis membawakan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Saya akan bacakan perkataan beliau pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah langsung bahasa Indonesianya, ya. Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau namanya adalah Muhammad. Nama Ibnu Qayyim Muhammad bin Abi Bakar. Muhammad bin Abi Bakar. Dan kenapa disebut dengan Ibnu Qayyim? Arti Ibnu Qayyim anaknya pengawas. Anaknya pengawas. Karena kakek beliau adalah seorang pengawas sebuah sekolah di daerah Jauziyah. Makanya sering kita baca Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Jadi itu ceritanya. Jadi namanya bukan Ibnu Qayyim, namanya siapa tadi? Muhammad bin Abi Bakar. Kenapa disebut dengan Ibnu Qayyim? Karena beliau adalah cucu dari seorang pengawas. Pengawas di mana? Di sebuah sekolahan di daerah Jauziyah. Makanya disebut dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau hanya sampai kepada Ibnul Qayyim, maka sampai situ. Ibnul Qayyim pakai L. Ibnul Qayyim. Tapi kalau ingin digabung, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, enggak pakai L. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Paham ya? Kalau seandainya sampai ahnya Ibnul Qayyim, maka pakai L. Ibnul Qayyim. Tapi kalau seandainya panjang, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Baik. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam menafsirkan ayat pertama mengatakan, lihat, beliau sekarang menafsirkan ayat pertama. Prasangka ini ditafsirkan bahwa Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada Rasul-Nya. Ini prasangkaan siapa tadi? Orang-orang munafik. Prasangka buruk atau baik? Buruk. Mereka berprasangka bahwa Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap. Ini prasangka buruk yang kedua, yaitu Allah tidak menakdirkan kebaikan. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan habis. Prasangka buruk orang munafik. Ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah takdir Allah dan hikmahnya. Ini sebabnya yang kita sebutkan. Prasangka buruk orang-orang munafik bahwa apa yang menimpa Rasulullah, beliau sampai luka, kemudian beliau memakai baju perang dari besi, kemudian baju perang tersebut masuk ke dalam gigi geraham beliau. Apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut orang munafik dengan sangkaan buruknya, dengan sangkaan batilnya, ini adalah perbuatan yang tanpa hikmah. Kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalah? Mereka mengatakan, "Lau kana lana minal amri syai'." Coba urusannya diberikan kepada kita, gitu. Coba urusannya diberikan kepada kita, niscaya kita akan menang. Niscaya Rasulullah SAW tidak akan terjadi seperti itu. Itu yang dimaksud oleh mereka. Ya, ini sangkaan buruk. Kayak lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kadang terjadi pada diri seseorang. Coba tadi saya tidak keluar rumah, niscaya anak tidak akan tenggelam dalam sumur misalkan. Coba tadi saya tidak menyalakan kompor. Dan itu kadang-kadang seperti itu ada. Padahal aku kada hendak menyalakan tadi. Ya. Padahal ada firasat tadi. Ah, itu sama sangkaan buruk manusia kepada Allah. Jadi prasangka tersebut ditafsirkan dengan tiga tafsiran. Yaitu mengingkari adanya hikmah dari Allah. Maksudnya dalam takdirnya. Mengingkari takdir Allah, maksudnya bahwa itu bukan takdir Allah. Yang ketiga, mengingkari bahwa agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW akan disempurnakan dan dimenangkan oleh Allah atas segala agama. Inilah prasangka buruk yang dibuat oleh orang-orang munafik dan musyrik tersebut dalam surat Al-Fath. Adapun perbuatan ini disebut prasangka buruk karena prasangka yang demikian tidak patut terhadap Allah. Tidak patut terhadap hikmahnya, pujinya, dan janjinya yang benar. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berprasangka buruk tidak patut. Kenapa? Ini berarti menghina Allah. Merendahkan Allah. Bahwa perbuatan Allah tanpa hikmah. Merendahkan Allah bahwa perbuatan Allah tidak ada manfaatnya. Merendahkan Allah bahwa perbuatan Allah tidak ada hal yang diambil kebaikannya oleh kaum muslimin. Ini tidak benar. Makanya prasangka buruk dosa besar. Karena itu barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran dengan kemenangan yang tetap disertai dengan lenyapnya kebenaran, atau mengingkari bahwa segala yang terjadi dengan qada dan qadar Allah, atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dengan qadarnya, yang dengan demikian Allah berhak untuk dipuji, bahkan mengira bahwa apa yang terjadi ini hanyalah sekedar kehendak saja tanpa hikmah, maka ini adalah prasangka orang-orang kafir dan mereka berhak mendapat neraka wail. Paragraf ini harus kita baca pelan-pelan. Saya ulangi. Karena itu, perhatikan, barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran dengan kemenangan yang tetap, disertai dengan lenyapnya kebenaran. Ini satu prasangka buruk. Seperti sekarang kaum muslimin ditindas di Palestina. Siapa yang berprasangka bahwa Allah tidak pernah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan bahwasanya agama Islam akan lenyap di tengah kaum muslimin, apalagi sekarang mungkin ibu kota Yahudi, negara Yahudi dipindahkan ke Al-Quds yang mereka sebut dengan Yerusalem. Kemudian ada yang mengira, wah ini mustahil Palestina menang. Ini prasangka buruk. Ya, sama sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran dengan kemenangan yang selalu tetap dan disertai dengan lenyapnya kebenaran, ini prasangka buruk. Dan atau mengingkari bahwa segala yang terjadi dengan qada dan qadar Allah. Mereka menyangka bahwa apa yang terjadi tidak masuk takdir Allah. Rasulullah kalah di peperangan Uhud, ini bukan takdir Allah. Berarti mereka menolak kitab Lauhul Mahfuz. Dan ini sebuah kekufuran. Kemudian, atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam qadarnya, yang dengan demikian Allah berhak untuk dipuji, bahkan mereka mengira bahwa apa yang terjadi hanyalah sekehendak saja tanpa hikmah, maka inilah prasangka orang-orang kafir. Ya, kalau seandainya ada orang mendapat musibah, ya memang Allah ini suka ngasih musibah sama kita ini. Kayaknya gak ada kerjaan lain nih Allah ini. Musibah, musibah aja. Ini namanya meniadakan hikmah dari ciptaan Allah. Pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Minimal hikmah orang sakit, dia berdoa agar sembuh. Minimal hikmah kemiskinan, dia mengakui Allah Ar-Razzaq yang maha kaya. Minimal hikmah orang yang sedang kesulitan, dia minta ketenangan hati dari siapa? Allah. Itu hikmah. Ya. Nah, orang-orang yang berprasangka buruk ini mengira bahwasanya apa yang terjadi atas muka bumi ini, di antaranya kejadian perang Uhud, itu tanpa hikmah dalam penciptaannya. Nah, ini semua prasangka buruk yang berhak mereka mendapatkan laknat, murka, neraka jahannam. Ya. Kemudian penulis mengatakan, kebanyakan orang berprasangka buruk terhadap Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkaitan dengan orang lain. Tidak ada yang selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang yang arif, yang tahu akan Allah, asma dan sifatnya, dan kepastian adanya hikmah serta keharusan adanya pujian bagi Allah sebagai konsekuensinya. Maka orang yang berakal dan cinta terhadap dirinya sendiri hendaklah memperhatikan masalah ini, bertobatlah kepada Allah serta memohon maghfirahnya atas prasangka buruk yang dilakukannya terhadap Allah. Dalam paragraf ini penulis ingin mengatakan kepada kita bahwasanya sebagian besar manusia sering berprasangka buruk terhadap Allah. Sebagian besar manusia. Yang kedua, dalam paragraf ini penulis ingin mengatakan salah satu obat agar kita senantiasa berprasangka baik terhadap Allah, kita mengetahui dan mengilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau yang disebut dengan tauhid asma wa sifat. Contoh, nama Allah Al-Hakim, maha bijaksana. Maka ketika ada orang mendapatkan musibah beruntun, suaminya meninggal. Nah, yang pertama kali anaknya tertabrak di tengah jalan. Suaminya dapat kabar di kantor, kemudian bergegas ke tempat kejadian. Tertabrak di tengah jalan juga. Ibunya yang mendengar dari rumah kaget. Kemudian bayi dari si ibu tersebut tenggelam di ember. Kemudian si ibu lupa untuk mematikan kompor. Dia bergegas ke tempat kejadian anaknya tabrakan. Rumahnya terbakar. Habis. Nah, coba lihat. Apalagi itu kurangnya. Ya. Di tengah jalan dikejar anjing gila. Ditimpa tangga. Nah, apalagi kurangnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semuanya itu bisa kita ambil hikmahnya kalau kita meyakini bahwa Allah mempunyai nama Al-Hakim, Ar-Rahim. Ya, ini dia. Jadi dua poin pada paragraf tersebut. Kebanyakan orang berprasangka buruk, jarang yang lepas dari prasangka buruk. Yang kedua, obat agar tidak berprasangka buruk dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apabila Anda selidiki siapapun orangnya, niscaya akan Anda dapati pada dirinya suatu sikap menyangkal dan mencemooh qadar, takdir, dengan mengatakan hal tersebut semestinya begini dan begitu. Ada yang sedikit, ada juga yang banyak. Dan silahkan periksa diri Anda sendiri, apakah Anda bebas dari sikap tersebut. Fa in tanju minna tanju min dhi 'azimah wa illa fa inni la ukhaluka najian. Jika Anda bebas dari sikap tersebut, selamatlah Anda dari suatu malapetaka besar. Tapi bila tidak, sungguh tak kukira bahwa Anda akan selamat. Berarti penulis dalam paragraf ini menginginkan kita untuk introspeksi diri. Dan apabila mulai ada bibit-bibit itu, kembalikan. Obatnya Allah Maha Bijaksana. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh misalkan, mandul. Orang sudah bernikah 15-an tahun, 20 tahun, belum punya anak. Mandul. Maka, siapa yang berprasangka buruk, pasti dia akan, satu, Allah tidak adil. Semua dari kawan-kawan saya dikasih. Bahkan semua dari adik-adik saya dikasih. Bahkan ibu bapak saya, ibu bapak istri saya, semuanya lahirnya atau bayi anak-anaknya normal. Maksudnya punya anak. Kenapa saya mandul? Dia tidak mengakui hikmah Allah. Yang kedua, Allah memang tidak ingin kebaikan untuk saya. Dua, ini prasangka buruk. Yang ketiga, Allah memang tidak mentakdirkan anak untuk saya. Ini prasangka buruk. Jadi tiga poin itu. Bukan hanya dalam perang Uhud itu. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan itu. Ya. Nih, yang nyari jodoh. Belum dapat. Lamar, ditolak. Ya. Maka ada sering dalam prasangka seperti itu. Apa Ustaz saran pian? Ulun ditolak tadi malam, misalkan. Jersidin ini. Maka jadi ulun sabar, usaha, berdoa. Itu aja kah? Itu aja sudah. Apalagi? Sabar, usaha, doa. Taib. Kemudian, pian ini kada tahu, Bang. Ulun sudah ditolak. Ini tadi malam yang ke-21 kalinya. Maka pada saat itu, harus jauhkan tiga hal dari diri kita. Pertama, Allah tidak punya hikmah. Kenapa saya belum dapat jodoh? Yang kedua, Allah pasti tidak memberikan jodoh kebaikan untuk saya. Yang ketiga, Allah belum menakdirkan jodoh untuk saya. Ini prasangka-prasangka buruk semua. Ya. Maka para ikhwah, obatnya tadi apa? Mengenal tauhid, asma, oh sifat diantaranya mengenal nama Allah Al-Hakim. Dari nama ini berarti Allah mempunyai sifat hikmah. Hikmah artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mungkin dari kesekian 21 perempuan tersebut, belum ada yang cocok dan sanggup nantinya mengurus Anda. Allah pilihkan yang cocok. dan sanggup mengurus Anda. Misalkan hubungan di atas ranjang. Ternyata laki-laki ini sangat kuat, dipilihkan perempuan yang kuat. Mana aminnya tadi? Ya, jadi banyak hikmahnya para ikhwah. Nah, ini contoh. Taib, kandungan bab. Satu, tafsir ayat dalam surat Ali Imran. Sudah kita bahas. Ya, tafsirnya apa tadi? Yang menyangka dengan sangkaan buruk siapa? Orang munafik. Kemudian sangkaan buruk yang semisal dengan sangkaan orang-orang jahiliyah. Seperti apa? Ada tiga. Satu, Allah tidak memberikan kemenangan kepada Rasulullah dalam peperangan Uhud. Yang kedua, Allah tidak punya hikmah kenapa Rasulullah sampai kalah. Yang ketiga, Allah tidak memberikan takdir baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tafsir dari surat Ali Imran. Dan jawabannya mudah, yaitu qul innal amra kullahu lillah. Katakan wahai Muhammad, nah ini juga obat untuk diri kita. Innal amra kullahu lillah. Sesungguhnya segala perkara di tangan siapa? Allah. Kita cuma hamba Allah yang Allah takdirkan. Ya. Tafsir surat Al-Fath sama, yaitu orang-orang yang berprasangka buruk terhadap Allah. Cuma di dalam tafsir surat Al-Fath tersebut ada pesan ancaman bagi orang-orang yang berprasangka buruk. Yang pertama mendapat apa? Murka. Yang kedua mendapat laknat. Yang ketiga diancam neraka jahannam. Dan ini semua indikasi bahwa berprasangka buruk adalah dosa besar. Taib. Yang ketiga, disebutkan bahwa berprasangka buruk banyak sekali macamnya. Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, prasangka buruk banyak macamnya. Di antaranya, menyangka Allah tidak punya hikmah di dalam takdirnya. Yang kedua, menyangka Allah belum mentakdirkan kebaikan untuknya. Yang ketiga, menyangka Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan dirinya. Yang keempat, diterangkan bahwa tidak ada yang bisa selamat dari prasangka buruk ini kecuali orang-orang yang arif akan asma dan sifat Allah serta arif akan dirinya sendiri. Nah, ini poin penting. Arif artinya yang tahu akan dirinya sendiri. Ketika seorang mendapat musibah, apapun bentuknya, penyakit dalam diri, kemudian anak atau istri yang tidak taat, durhaka kepadanya, harta yang hancur, ludes, atau apa saja. Ya, diri sendiri, hak keluarga, atau harta. Semuanya buruk. Ini kita bisa introspeksi diri kita. Apakah kita termasuk hamba Allah yang baik? Makanya tadi di awal kajian saya berdoa, Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan benteng diri kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, untuk rezeki, ittaqullah wa ajmilu fi talab. Perbaiki hubungan dengan Allah dan usaha yang baik. Baiki dulu hubungan dengan Allah, baru usaha. Ya, ingin mendapatkan rezeki. Inna nafsan lan tamuta hatta yastawfiya rizqaha. Sesungguhnya seseorang tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Cita-cita yang belum tercapai sampai saat ini belum tercapai. Maka pada saat itu kita harus introspeksi diri, mungkin kita melakukan dosa sehingga belum tercapai cita-citanya. Itu namanya apa yang disebutkan oleh penulis, serta arif akan dirinya. Prasangka buruk timbul karena dirinya sendiri yang tidak beriman ataupun tidak baik hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya berprasangka buruk. ya, asa, cita, keinginan yang belum tercapai, maka coba introspeksi diri kita. Bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillah, 1 jam setengah kita berbicara, dan ini adalah bab yang ke-59. Insyaallah masih tersisa 8 bab setelah ini. Mudah-mudahan 1 bulan atau 1 bulan setengah sampai 2 bulan ke depan kita menyelesaikan kitab kita ini. Ini yang bisa saya sampaikan sebelum pertanyaan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Dan saya pesan pekan depan tentang takdir. Mohon hadir, jangan sampai absen. Dan juga yang belum hadir diharap hadir, karena ini banyak orang-orang yang keliru tentang masalah takdir. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, dalam hal gaib jangan pernah bertanya kaif. Dalam hal takdir jangan pernah bertanya lima. Dalam hal tak gaib jangan pernah bertanya bagaimana. Dalam hal takdir jangan pernah bertanya untuk apa. Itu kaedah di dalam perkara akidah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Apakah merasa takut terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang tidak sesuai dengan keinginan, termasuk berprasangka buruk kepada Allah? Ada semacam perasaan itu, ya. Makanya salah satu hal dari prasangka buruk adalah merasa masa depan suram, madesu. Dan itu terjadi pada orang-orang yang suka mengasuransikan dirinya, asuransi kendaraan, asuransi pendidikan anak. Jadi dia madesu, merasa masa depan suram. Maka ini tidak diperbolehkan. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ahabbul asya' ilayya al-fa'lu." Sesuatu yang paling aku sukai adalah al-fa'lu. Yaitu positif berpikir, berpikir yang positif, senantiasa baik. Saya sering bercerita masalah kalau ada orang dulu sakit, ya saya di Arab, ada orang saya sakit gitu. Kemudian kawan-kawan Arab Saudi nelfon, "Ha, abshir ya Ahmad. Isbik. Wahai Ahmad, coba beritahu ada apa engkau, kenapa enggak masuk kantor?" Maka saya katakan, "Alhamdulillah ala kulli hal. Insyaallah besok sudah masuk." Kemudian beliau mengatakan, "Ma tashuf illa khairan." Engkau tidak akan melihat kecuali kebaikan. Orang dikatakan seperti itu kan, maknawiyah kejiwaannya akan tumbuh. Ya, ini timbul dari sebuah akidah bahwa senantiasa berprasangka baik untuk sesuatu yang akan datang. Sebagian orang kalau sudah menjenguk orang sakit, maka dia mengatakan, "Kawan, ku 3 hari kayak ini." Sudah. Yang stroke-nya asalnya setengah jadi sekujur tubuh stroke-nya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak boleh bertanya bagaimana dan kenapa dalam ilmu hal gaib. Salah ini. Apa tadi? Dalam ilmu gaib kita tidak boleh bertanya bagaimana. Dalam perkara takdir kita tidak boleh bertanya kenapa, untuk apa. Bagaimana sebaiknya kita menyikapi hadis-hadis yang membicarakan tentang ilmu gaib? Apakah hanya dalam Al-Quran Allah memberitahu bahwa Nabi Muhammad SAW mengenai hal gaib? Maka hadis-hadis tentang hal gaib kita percayai, kita imani. Ya, itu sikap kita. Bukan kita tanyakan bagaimana. Sama seperti misalkan sifat Allah Ar-Rahman alal arsistawa. Allah beristiwa di atas arsy. Jangan dibagaimanakan. Yang kemudian akhirnya seseorang memisalkan. Yang kemudian akhirnya karena tidak mungkin semisal dengan Allah, akhirnya meniadakan. Maka akhirnya ada perkataan. Kalau ada yang meyakini Allah beristiwa di atas arsy sebagaimana lampu di atas sana, maka ini gagal keimanannya terhadap dua ayat. Laisa kamitslihi syai wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang ini memisalkan Allah dengan lampu. Dan orang ini memenggal ayat. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai." Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Lanjutkan ayatnya. Wa huwas samiul alim. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Artinya Allah tidak ada yang semisal dengannya, tetapi Allah memiliki pendengaran, penglihatan yang tidak semisal dengan makhluk. Kalau sifat pendengaran dimiliki oleh Allah, sifat pendengaran dimiliki oleh Allah, maka begitu juga sifat istiwa dimiliki oleh Allah. Tidak sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, sebagaimana begitu juga tidak sama istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk. Paham? Itulah kaidah di dalam Tauhid Asma wa Sifat disebutkan oleh Syekh Imam Al-Utsaimin dalam kitab Qawaidul Muthla. Al-qawlu fi ba'dhi sifat kal-qawli fi ba'dhil akhar. Pernyataan dalam beberapa sifat Allah seperti pernyataan dalam sifat-sifat yang lain. Anda meyakini, tanya tuh orang yang tidak percaya Allah beristiwa di atas arsy. Tanya, Anda meyakini Allah Maha mendengar, Maha melihat? Dia tidak bisa jawab. Dan pasti akan jawab, iya. Lalu kenapa Anda tidak meyakini Allah beristiwa di atas arsy? Kan sama, ini sifat mendengar, itu sifat istiwa. Intinya, pada ikhwan yang dirahmati Allah, yang dimaksud tidak membicarakan hal gaib, apabila ada perkara gaib seperti sifat Allah, maka jangan tanyakan bagaimana. Tetapi yang harus kita lakukan apa? Mengimani. Allah berfirman, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Itulah Al-Qur'an, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa siapa? Orang-orang yang mengimani hal ghaib. Ya. Jadi jangan tanyakan bagaimana, tapi imani. Tapi ingat, di sana ada sesuatu yang tersembunyi. Maksud jangan tanyakan bagaimana adalah bagaimana sifat tersebut. Adapun makna sifat tersebut kita memahaminya. Kita memahaminya. Karena ada orang mengatakan, sudah urusannya dengan Allah. Kalau Allah mengatakan Ar-Rahman 'ala 'arsistawa, itu terserah Allah maksudnya apa. Biarkan kita, ilmu kita terbatas. Betul apa tidak ini? Betul apa tidak? Salah. Kenapa? Karena berarti Allah berfirman dengan firman yang tidak dipahami. Dan itu mustahil pada zat Allah. Berfirman dengan firman yang tidak dipahami. Paham ya? Ini pada ikhwan. Jadi yang dimaksud adalah ketika kita tidak menanyakan bagaimana, bagaimananya yang kita tidak tanyakan. Tetapi hakikatnya ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa fikum barak. Apakah berandai-andai merupakan prasangka buruk kepada Allah? Maka jawabannya, jangan suka berandai-andai. Dari dua sisi. Yang pertama, itu membuka pintu perbuatan syaitan. Andai kata saya begini, niscaya akan begini. Yang kedua, itu termasuk tamanni, angan-angan. Yang wajib kita lakukan bukan tamanni, tetapi raja, yaitu harap. Berbeda antara tamanni, angan-angan, dengan raja, rasa harap. Kalau tamanni berangan-angan, cuma angan-angan non usaha. Aku hendak berbini, tapi kan melamar-lamar. Ya. Kemudian yang kedua, Raja-raja berharap itu pasti dengan usaha. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat wa yarjuna rahmatah. Mereka orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan berharap rahmat. Lihat, ada amal dan ada harap. Itu bedanya. Maka angan-angan tercela dari dua sisi. Yang pertama, bisa membuka pintu perbuatan syaitan. Ya, angan-angan. Andai kata saya begini, nanti saya begitu. Andai kata tadi begini, niscaya akan begini. Ini namanya membuka pintu perbuatan syaitan. Yang kedua, angan-angan tercela dari sisi itu adalah sifatnya kaum Yahudi dan munafik yang cuma berangan-angan. Angan-angan ingin masuk surga tapi tidak beramal. Angan-angan ingin menjadi bangsa mulia tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Yahudi itu aneh. Mereka tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal anak-anak mereka. Tapi mereka tidak mau beriman. Tapi berangan-angan masuk surga. Itu namanya angan-angan. Ya. Dan beda angan-angan dengan rasa harap. Dalam bahasa Arabnya angan-angan apa tadi? Tamanni. Sedangkan harap apa? Raja. Yang baik adalah sikap raja. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila kita telah melakukan suatu dosa, lalu kita beranggapan, kalau saya tidak berada di tempat tersebut, saya tidak melakukan kegiatan di tempat tersebut, maka saya tidak akan melakukan dosa tersebut. Apakah hal ini termasuk dalam hal berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tidak. Ini bukan prasangka buruk. Ini adalah bersandar dengan takdir dalam dosa. Dan itu haram hukumnya. Coba aku tadi kada di situ, niscaya aku kada berbuat dosa. Maka dia bersandar dengan takdir dalam melakukan dosa. Dan ini haram hukumnya. Misalkan, maling ayam ditangkap. Kenapa ikam menjuntan ayam? Pinahnya takdir ulun tadi ada di situ. Jadi dia bersandar dengan takdir keberadaannya di situ. Itu bukan prasangka buruk terhadap Allah. Tetapi dia bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat. Dan ini adalah sebuah kekeliruan. Kenapa? Kenapa tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat? Karena Allah memberikan jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan jalan yang baik dan jalan yang buruk. Wahadainahun najdain. Kami berikan petunjuk kepada dua jalan. Allah berikan pilihan. Allah turunkan kitab suci menerangkan mana jalan yang baik dan buruk. Allah utus para rasul. Semua fasilitas sudah Allah sediakan. Ente masih milih jalan ke neraka, salah siapa? Salah Allah. Salah manusianya. Karena dia memilih jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini? Jadi bukan prasangka buruk itu, tetapi bersandar dengan takdir. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ini perkara hati ya. Tema kita ini perkara hati. Dan para ulama mengatakan a'malul qulub a'zamu min a'mal jawarih. Permasalahan hati lebih agung kedudukannya di sisi Allah dibandingkan amalan lahiriah. Dibandingkan sholat, puasa, zakat, haji, ya. Amalan hati lebih utama. Amalan hati sabar, syukur, ridha, tawakal, raja, rasa takut, rasa harap. Itu amalan-amalan hati, mahabbah, yang mana amalan hati adalah sumber dari amalan lahiriah. Orang tidak bisa sholat dengan khusyuk tanpa amalan hati. Maka yang kita bicarakan sekarang, berprasangka baik dan tidak berprasangka buruk, itu amalan hati. Orang-orang munafik, kenapa tumbuh kemunafikannya? Gara-gara hatinya kotor. Kenapa mereka bermuka dua? Karena hatinya kotor. Ini. Ada yang bertanya lagi? Allahu a'lam. Nah. Posisinya di posisinya apa? Cucu. Ambil kaedah dari saya dalam perihal amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pertanyaan larinya kemana? Amar ma'ruf nahi mungkar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang dari kalian melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Ini bagi siapa yang sanggup, mampu. Dan ini mempunyai syarat. Man naha an mungkarin la ya'ti bimungkarin akhar a'zama au mithlahu. Barang siapa yang mengingkari sebuah kemungkaran dengan tangannya, syarat mutlaknya adalah tidak mendatangkan kemungkaran yang semisal atau yang lebih dahsyat darinya. Dan apabila dia tidak sanggup dengan tangannya, maka hendaklah dia rubah dengan lisannya, menasihati, memberikan dakwah. Kalau tidak sanggup dengan lisannya, hendaklah dia rubah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Ada perkataan menarik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Man radhiya 'amala qaumin husyira ma'ahum kama husyirat imra'atu Lutin ma'ahum wa lam takun ta'mal fahishatan liwatu qat." Barang siapa yang rela dengan suatu amalan suatu kaum, di akhirat orang yang rela ini akan dikumpulkan dengan kaum tersebut, meskipun dia tidak pernah mengerjakan perbuatan tersebut. Sebagaimana istri Nabi Lut dikumpulkan bersama kaum Nabi Lut yang melakukan penyimpangan seksual, ya, lesbian dan homoseksual, meskipun istri Nabi Lut tidak pernah sama sekali mengerjakan perbuatan tersebut, tapi dia rela. Nah, ini adalah tingkatan yang ketiga, yaitu mengingkari dengan apa tadi? Hati. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ibnu Amirah Al-Kindi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza umilatil khati'atu fil ard." Jika dosa dilakukan di bumi, karena man syahidaha wa ankaraha kaman ghaba anha. Siapa yang melihat dengan kasat matanya secara langsung maksiat tersebut, tapi dia mengingkarinya di dalam hati, seakan-akan dia tidak melihatnya. Wa man syahida wa man ghaba anha wa radhiyaha kama kana man syahidaha. Siapa yang tidak melihatnya dengan kasat mata secara langsung, tapi dia rela dengan kemungkaran tersebut, kekafiran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, maka dia seperti melihat maksiat tersebut secara langsung. Lalu Ustaz, kita maksudkan, masukkan kaedah ini ke pertanyaan tadi. Berarti, kalau dia sebagai cucu, dia ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, gunakan kaedah itu. Kalau dia sanggup dengan tangannya, berarti dia musnahkan jimatnya dengan syarat mutlak apa tadi? Tidak mendatangkan kemungkaran yang semisal atau yang lebih dahsyat, lebih besar. Pian mengambil jimat, kemudian pian dibunuh. Nah, ini mendatangkan kemungkaran lebih dahsyat. Ya. Kalau seandainya kira-kira tidak mendatangkan kemungkaran lebih dahsyat, maka lakukan. Kalau tidak bisa, dengan lisan. Kalau tidak bisa, dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Wallahu a'lam. Ingat para ikhwah, itulah pentingnya ilmu agama. Dan itulah pentingnya dasar ilmu. Permasalahan apapun kembalikan kepada ilmu. Dan dasar ilmunya. Sehingga berkelok-kelok permasalahannya, tetap kita akan dapatkan jawabannya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul. Nah, lagi? Cukup kiranya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.